Sa Korintus pasai 7. Jinonyo ulun kena pegah haba ke hai yang gata pegah lam surat gata. Menyo tedra ureng agam hana mengkawin, nyan get. Tema mangat bek tu pedaya ngon hai-hai yang hana patut. Lebih get tedra ureng agam na perumoh jih kedra dan tip-tip inong na lako jih kedra. Ureng lako harus dipupunoh kewajiban jih tibago lako ke perumoh jih. Dan di perumoh harus ketema ji pupunoh kewajiban ji sibago perumoh ke lako. Masing-masing ji pupunoh kewajiban ji atuh urang lain. Perumoh hana mengkuasa atuh tubuh ji kedro. Nyang mengkuasa atuh tubuh ji nakuh lako. Menancit lako hana mengkuasa atuh tubuh ji kedro. Nyang mengkuasa atuh tubuh ji nakuh perumoh. Bek ke puji oh sidro ngon yang lain. Sesabi lako bino. Jut mantau munyo si kejap, asai atuh si tuju ban dua belah pihak. Ngon lagenyan, masing-masing metemu mendoa ngon cara hana terganggu. Tema olehnyan, bah keh gata saling tamu rap lom sabi ureng mulako bino. Munyo hana lagenyan, singoh gata mata ji sah leroh jehet, sabab gata hana tega taputun hawa nafsu. Nyang ulun pegahnyo, kon keh sebagai perintah, temat sebagai nasihat. Yang sebenarnya ulun lebih galak menyomandum ureng lage ulun. Tema masing-masing kata terimong karunya yang khusus nibak pada Allah. Sidro ureng na karunya lagenyo. Yang lain na tema karunyanyan. Ke ureng-ureng yang gohlo mekawin. Dan ke ureng-ureng inong yang kabale. Nyokuh nasihat ulun. Lebih get gata tetap udip lage ulun. Tema munyo gata hana hasil taputun nafsu, bahkeh gata mengkawin. Sabab lebih get gata mengkawin nibak nafsu gata muhum-hum lagi apuihu. Ke ureng nyangka mengkawin, nyo ke perintah ulun. Nyang si benajih, kon ulun yang beri perintahnyo, tema nakeh Tuhan. Sidra ureng inong nyangka mengkawin, bekeh jitinggai lakoji. Tema munyo inong nyangka jitinggai lakoji, inong nyan bah keh tetap hana mulako atawa ji gisa ubak lako ji dan tidro ureng lako hana je ditaluk perumoh ji ke ureng yang lain-lain nasihat ulun nakeh lagenyo nyo nasihat ulun kedro kon nasihat Tuhan munyo tidro ureng Kristen ji mekawin ngon tidro ureng yang hana meiman ubak Almasih dan perumoh ji nyan situju ke udip mesajan ngon lako ji nyan ureng nyan hana jeut ditaluk perumoh jihnyan. Dan munyo tidro inong Kristen, jimu lako ngon tidro agam yang hana mengiman uba Almasih. Dan lako jihnyan situju ke udip musajan ngon perumoh jihnyan, tema inong nyan hana jeut ditaluk lako jihnyan. Sabab lako yang hana mengiman tepe layak jeut ke anggota umat Allah, sabab perumoh jihnyan ka jeut ke milik Allah. Menancit, ke perumoh yang hana mengiman tepe layak jut ke anggota umat Allah sabab jim kawin ngon lako yang kajut ke milik Allah menyohana lagenyan anu-anu awaknyan jut kage anu-anu kape padahai anu-anu nyan teanggap sibago anggota umat Allah tema menyoh ureng yang hana mengimannyan jitinggai lako jih atawa perumoh jih yang Kristen bek katatam jihnyan lam hainyo gata yang inong atau yang agam bebas. Sebab Allah mengharap mangat gata udip ngon rukun. Sebab gata sebagai perumoh yang kamu iman ubat Tuhan. Pakriban keh gata hasil datupu ngon pah bahwa gata hana hasil tupu selamat lako gata. Menancit gata sebagai lako yang Kristen. Pakriban gata hasil datupu ngon pasti bahwa gata hana hasil tupu selamat perumoh gata. Bahkeh masing-masing diatur udip jih menurut bimbingan Tuhan lage nyangka geputin tele pota Allah. Kejihnyan bakwate Allah getau jihnyan kejipucaya ubak gotnyan. Nyan ke peraturan yang ulun puruno bak tip-tip jemaah. Misi jih menyotidro ureng nyangka mekatan. Bakwate jihnyan diterimong panggilan Allah. Bekeh urengnyan diusaha. Disampuh tanda-tanda mekatan yang kana bakjihnyan. Menancit ke ureng yang gohlo mekatan. bahwa tejih nyanji terimong panggilan Allah bekeh ureng nyanji lake mekatan. Sabab, tersetot peraturan mesunat atau hana, banduanyan saban mantong hana memakna mubacut pih. Yang penting nakeh, tersetot pupa yang geperintah lepote Allah. Bahkeh, tip-tip ureng udip, lam keadaan lage wate jih nyanji terimong panggilan Allah. Menyebab wate gata tertawu, gata nakeh sidro namit. Bek ke gata sampo susah payah tapi ke kehainyan. Tema, menyo singoh gata metemu kesempatan, jut ke bebas, peguna ke kesempatanyan. Sabab, sidro namit yang kamu iman ubat Tuhan, nakeh ureng Tuhan yang ka bebas. Dan sidro ureng bebas, yang kamu iman ubat Tuhan, nakeh namit Al-Masih. Allah kageblo gata dan kalunah gebayunyan. Le sababnya, baik ke gata serah dro ke jut namit manusia. Ngon lagi nyan, cedara-cedara. Pakriban mantong keadaan gata, bak wate gata tertau, bah ke gata tetap udip lagi nyan mesajan ngon Allah. Jino, ke ureng-ureng yang goh lo mekawin, ke hainyan, ulun hanaku terimong perintah musapu pih nebak Tuhan. Tema, sebagai orang yang sabab rahmat Tuhan, patut terpercaya. Ulun kutim kubrimu bago nasihat. Teringat ubak mandum kesusahan yang terancam ni bak watenyo. Ulun fikir lebih get menyo orang tetap diudip lagi keadaan yang nabak saatnyo. Menyo gata kana perumoh, baik ke tak usaha, mangat gata leh ni bak perumoh gatanya. Dan munyo gata goholomna purumoh, bek ke gata usaha gata mita purumoh. Tema munyo gata mekawin, nyan kondeca. Menancit, tema munyo sidro anak dara ji mekawin, hanarut jih nyan ubak deca. Tema, awak nyan yang mekawin nyan tema, metemu ngonmu bago kesusahan. Dan ulun meharap, mangat gata tepuji nebak hai-hai nyang susah nyan. Yang ulun mekesut lagenyo, cedara-cedara. Nibak getanyo wate hana lele. Pun nibak saanyo, so mantong ureng yang kamu perumoh, bah kejihnyan, udip lage ureng yang gohlom mempurumoh. Ureng yang mo, udip jih siulah-ulah hana lam sedih ati. Ureng yang kem, siulah-ulah jihnyan hana gembira. Ureng yang kalah jih mubloh, seolah-olah jinan hana sapena. Dan ureng yang lalo ni bak hahai dunia, bakuh ji udip seolah-olah ureng nyan hana sibuk ngon penyang ji pubutnya. Sabab, dunia nyo hana triple, lam keadaan yang na jinonyo temasapan sapa. Ulun meharap dat, mangat gata lepah ni bak kesusahan. Ureng yang hana mupurumoh temaji pusat pikiran ji ubak hahai ke Tuhan. Sabab ji kena pemangan ati Tuhan. Tema, ureng yang kana perumoh jai tak dipikir ke hai donyanyo. Sabab ji nyan kena dipemangan ati perumoh ji. Ngon lagi nyan, perhatian ureng nyan kata wu-wu. Sidro ureng inong yang hana mulako, atawa sidro anak dara, tema jai tak dipikir ke hai Tuhan. Sabab ji nyan meharap tak mangat jut jiwa raga jih ke milik Allah. Tema sidro ureng inong yang kamu lako, jipusaho pikiran jih ubak ahai donya, sabab jinan jikene pemangat ati lako jih. Ban mandum yang ulun tulihnyan, na kejut kejroh gata kedro. Hana mengkesut luntamnyo dan luntam jih. Yang ulun lake na ke, mangat gata pubut yang betoi dan patut. Dan mangat gata hasil terpesaho pikiran gata ubat Tuhan. Menyosi dro ureng merasa dro jih hana jih pubut yang sipatut jih atuh tunangan jih. Menyosih nyan hana hasil jih putun hawa nafsu jih. Dan jih nyan merasa perle jih mekawin ngon anak daranyan. Bakuh jih pubut penyang dirasa nyan jro. Jih nyan hana mudeca menyo awak nyan mekawin. Tema, menyoti dro-dro ureng kajicok keputusan lam ate jih ke hana jih mekawin ngon tunangan jih dan keputusan nyan hana terpaksa teman yang jih pubuk nyan jroh tat atai jihnan tega dipubut hainan. Jelah ji, urang yang mekawin get but ji, dan urang yang hana mekawin lebih get lembut ji. Sidro urang inong yang ka mekawin, jihnan teikat ubak lako ji si mantong lako jihnan udip. Munyo lako ji ka meninggai dunia, inong yang bebas ji mekawin lem ngon urang yang jigalak. Atai ji mekawinnya secara Kristen. Tema jihnyan lebih menguntung menyohana ji mekawin le. Nyan pendapat ulun kedro. Tema ulun rasa bahwa nyang ulun pegahnyan nakuh ngon kuasa roh Allah.